Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Ana billahi rahiman rahimakumullah. Ternyata di tahun kemarin kita sudah sampai ke bab ke-23, bab bil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar, sampai kita baca siang ini hadis yang ke-6 dari bab tersebut. Hadis yang ke-6 dari bab ke-23, bab bil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar, bab ke-23, hadis yang ke-6. Kalau secara keseluruhan di sini hadis ke-194. Mungkin beda nomornya. Jelas hadis yang ke-6 dari bab ke-23. Bab bil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar, bab 23, hadis yang ke-6. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, as-sadis An-Ummi al-Mu'minin Ummi al-Hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Dalam Sahih Muslim hadis ini dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Habibah dari Zainab binti Jahshin. Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Musannaf bin Abi Syaibah dari Zainab binti Abi Salamah dari Habibah dari Ummi Habibah dan dari ini Zainab binti Jahshin. Sehingga disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, jarang sekali ada hadis dalam sanadnya terkumpul 4 sahabiat. Kalau dalam Sahih Muslim 3 sahabiat, Zainab binti Abi Salamah, Ummu Habibah dengan Zainab binti Jahshin. Kalau dalam Musannaf bin Abi Syaibah di 4 sahabiat, dari Zainab binti Abi Salamah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Habibah bintu Ummu Habibah juga anak tirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Habibah yaitu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Zainab istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali kata beliau dalam satu sanad terkumpul 4 sahabiat, bahkan 2 anak tiri Rasul dengan 2 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau Ummu Mukminin Zainab binti Jahshin dalam keadaan khawatir, yaqulu la ilaha illallah. Disebutkan ini dalil bahwasanya zikrullah adalah sebab min asbab as-salamah min al-fitan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah sebab keselamatan dari fitnah. Ya, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam Kitabul Fitan. Kenapa beliau menyatakan demikian dalam keadaan khawatir dan mengucapkan la ilaha illallah? Kata beliau, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Ya, wailun, wail ditafsirkan yakni wadin bi jahannam. Ya, wail halakah Ya di sini artinya kejelekan akan ada menimpa orang-orang Arab karena min syarrin, dari kejelekan, kejahatan, kejelekan yang qarib tarab, yang telah dekat. Dikhususkan penyebutan Arab, wailun lil Arab, tidak dikatakan wailun lil muslimin atau yang lainnya, khawatir menimpa kejelekan kepada mereka. Dikhususkan orang Arab, sebagian menyatakan karena ghalib mayoritas muslimin ketika itu adalah orang-orang Arab, sehingga disebut dengan yang aglab, yang mayoritas, wailun lil Arab. Sebagian menyatakan dikhususkan penyebutan Arab karena orang-orang Arablah yang cepat terkena fitnah ketika datangnya fitnah, sehingga Rasulullah SAW mengkhawatirkan mereka terkena fitnah ini. Wailun lil Arab min syarrin qadiktarab. Apa syar yang dikhawatirkan yang telah dekat tersebut? Yaitu syar dari Ya'juj wa Ma'juj. Futihal yauma, telah terbuka pada hari ini. Min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Radm yani penutup. Ya, yang telah dibuat oleh Dzulqarnain. Atuni zubur al-hadid, yani khita' al-hadid, potongan-potongan besi untuk menutup jalan celah Ya'juj Ma'juj yang dibuat oleh Dzulqarnain. Kata Rasul, telah terbuka hari ini. Futiha al-yaum min radmi, dari ya penutup jalannya Ya'juj Ma'juj, mithlu hadhihi, seperti ini. Wa halaqa bi isbu'aih, beliau melingkarkan dua jarinya, adibham yakni ibu jari, wallati taliha, dan yang mengiringnya yakni telunjuk. Beliau melingkarkan telunjuk dengan ibu jarinya. Fakultu, aku katakan kata Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sebelumnya ya Ya'juj Ma'juj min dzurriyyah Adam wa Hawa, ya min al-bashar, termasuk manusia yang Allah berikan kekuatan sehingga tidaklah datang ke tempat kerja merusaknya, sehingga ketika keluar Ya'juj Ma'juj nanti Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Nabi Isa alaihissalam untuk membawa kaum muslimin menjauh sampai ketika telah dibinasakan oleh Allah, baru turunlah Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang bersamanya. Ya'juj Ma'juj min al-bashar, termasuk dzurriyah Adam wa Hawa. Qala waqtu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun, apakah kami akan binasa dalam keadaan tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, idza kathara al-khabath, jika telah banyak khabath. Khabath di sini kata Ibnu Taimin rahimahullah, khabath yakni perbuatannya, amal khabitha. Khabath juga mana adalah al-bashar al-khabith, orang-orangnya. Iya, mungkin kalian binasa walaupun masih banyak di antara kalian orang saleh, ketika telah banyak al-khabath yakni al-amal khabithah, ya amal-amal yang jelek, atau al-bashar al-khabith, banyak orang-orang yang jelek. Qala Sulaiman rahimahullahu ta'ala, fa'idha kathratil amal khabithah as-sayyah, jika telah banyak amal-amal jelek, bil mujtama', di satu masyarakat, walau kanu muslimin, walaupun mereka adalah masyarakat muslimin, fa'innahum arradu anfusahum lil halak, maka mereka telah menyodorkan diri mereka kepada kebinasaan ketika banyaknya kejelekan kemaksiatan, kerusakan di masyarakat mereka. Ini khabas bermakna amal. Atau yang kedua, wa idza kathara fihim al-kuffar faqad aradu anfusahum ilhaq ayatan. Jika telah banyak di tengah-tengah mereka orang kafir, juga mereka telah menyodorkan diri mereka kepada kebinasaan. Ini khabis ini berupa manusianya. Oleh karena itu kata Rasul, kata beliau rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahzir, memperingatkan ya untuk menjauhkan al-yahud wa nasara dari jaziratul arab. Akhriju al-yahuda wa nasara min jaziratul arab. Nah, min hadis kata Imam Nawawi rahimahullahu taala muttafaqun alaihi. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hadis ini, maknanya intinya adalah ya harusnya seorang muslim menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar di tengah-tengah masyarakat mereka, di keluarganya, di masyarakatnya. Karena ini ketika telah banyak al-khabith ya manusianya, telah banyak al-khabath perbuatan-perbuatan maksiat, kejelekan, maka ini adalah ancaman kebinasaan bagi satu masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wa tawaffaqna fiikum.